bareng-bareng Monata dan juga Pamong, Persatuan Motoris Ngerang. Ada lagu favoritnya anak Pamong nih. Kita nyanyi bareng ya. Curang membentang, Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pamong.